إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات يهده الله فلا مضل يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi insyaallah taala pembahasan ilmu al-fara'id atau hukum waris Islam. Dan alhamdulillah kita sudah membaca 5 bab dari buku yang sedang kita pelajari ini, ya. Yang terakhir kita bahas adalah bab yang kelima tentang mengenal ahli waris. Dan alhamdulillah kita sudah fahami bahwasanya ahli waris, baik laki-laki atau wanita, ya, mereka semuanya berjumlah 25 orang. Ya, 25 orang. 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 dari kalangan apa? Wanita. Naam. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-6, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yaitu bab fard dan ta'sib. Bab fardun dan ta'sibun. Naam. Alis yang berjumlah 25 orang itu, ya, ketika mereka akan mendapatkan warisan, ya, cara mereka berbeda di dalam mendapatkan warisan, ya. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwasanya warisan itu sampai kepada ahli waris melalui dua cara. Yang pertama adalah farud. Yang kedua adalah taksib. Apa yang dimaksud dengan farud? Farudun adalah sampainya warisan kepada ahli waris dengan diberikannya bagian untuk ahli waris sesuai dengan bagian tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan farud. Yakni ahli waris mendapatkan warisan dengan bagian yang sudah dia apa? Ditentukan. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, jatahnya segitu. Jadi sudah ada jatah yang telah ditetapkan untuk ahli waris tersebut. Nah, jatah-jatah inilah, ya, yang disebut sebagai furu' muqaddarah. Bagian-bagian tertentu inilah, jatah-jatah khusus inilah yang disebut dengan al-furudul muqaddarah. Al-furud yakni jatah-jatah muqaddarah yang telah di, apa, diukur, ditentukan batasannya. Ya. Apakah itu setengah atau seperempat atau seperdelapan, dua per tiga, sepertiga atau seperenam. Nah, inilah jatah-jatah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi, apa, sebagian ahli waris. Dari 25 itu sebagian saja yang mendapatkan warisan dengan cara apa? Farud. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan angka ini tidak banyak di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, terbatas hanya pada 6 saja, 6 bilangan saja. Hanya 6 bilangan saja. Yaitu setengah an-nisfu, kemudian setengahnya setengah, yaitu berapa? Seperempat. Kemudian setengahnya seperempat, yaitu seperdelapan. Ya, setengah, setengahnya, kemudian setengahnya. Ya. Setengah atau an-nisfu, kemudian seperempat atau ar-rubu'u, Kemudian 1/8 as-sumun. Ya. Kemudian berikutnya adalah 2/3. 2/3. Sulusain. Ya. 2/3, kemudian setengahnya. Setengahnya 2/3 yaitu berapa? 1/3. Kemudian setengahnya lagi yaitu 1/6. Ya. Jadi ini al-furud muqaddarah, ya. Bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah an-nisfu, setengah, wa nisfuhu, setengahnya lagi 1/4, wa nisfu nisfihi, dan setengahnya lagi yaitu berapa? 1/4. Kemudian 2/3, kemudian nisfuhu, nisfuhu mana? Separohnya yaitu 1/3, dan separohnya lagi yaitu 1/6. Ya. Inilah al-furud al-muqaddarah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua, halaman yang ke-41 ikhwan, ya. Jenis yang kedua dari cara seorang mendapatkan warisan yaitu seorang mendapatkan warisan, ya, dengan cara mengambil sisa. Dengan cara mengambil sisa dari tarikah. Tarikah itu harta waris. Ya. Mengambil sisa dari harta waris setelah ashabul furud, setelah ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan bagian tertentu mengambil bagiannya yang telah ditetapkan untuk mereka. Ya. Jadi mereka ini, ya, mendapatkan warisan dengan cara apa? Menunggu apa? Sisa. Jika ada sisa. Nah, dia tidak dapat bagian khusus. Tidak ada setengah untuk mereka, 1/4, tidak. Tetapi mereka, ya, adalah ahli waris yang, ya, mendapatkan warisan ketika di sana ada sisa setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud, orang-orang yang telah mendapatkan bagian dengan jatah tertentu. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita sebutkan satu buah contoh kasus, ya, yang di dalam kasus tadi ada di dalamnya ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara fardun, jatah tertentu yang telah diberikan untuk dia. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan apa? Ya, warisan dengan cara ta'sib. Ta'sib. Nah, yaitu kasus seorang meninggal dengan ahli waris seorang istri dan seorang anak laki-laki. Itu saja. Ini contoh yang mudah. Ya. Seorang mati meninggalkan seorang istri dan satu orang anak apa? Laki-laki. Itu saja ahli warisnya. Yang lainnya sudah tidak ada. Ya. Maka dalam kasus yang seperti ini, ya, ada dua ahli waris di sini. Yang pertama adalah ahli waris yang telah mendapatkan jatah tertentu, yaitu istri. Istrinya mayit. Istrinya mayit itu mendapatkan warisan dengan jatah tertentu yang telah ditentukan. Dalam kasus ini dia berhak mendapatkan as-sumun, mendapatkan 1/8. Karena mayit punya anak. Ya, sehingga istri mendapatkan 1/8. Nah, adapun anak laki-laki, ini adalah ahli waris yang tidak memiliki jatah tertentu. Tidak ada ketentuannya setengah, ya, 1/4, 1/6, 2/3. Tidak ada, anak laki-laki tidak memiliki ketentuan berapa dia dapat. Ya. Nah, dalam kasus ini, sang istri, yakni istrinya mayit, mengambil 1/8 dari harta, dan di sana ada sisa, yaitu 7/8 diberikan kepada apa? Anak laki-laki. Sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, insyaallah wadih jelas di sini, ya, dari contoh ini, ya, kita bisa melihat sekaligus bahwasanya ahli waris itu, ya, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mereka yang mendapatkan warisan dengan jatah yang telah ditentukan. Ya. Bilangannya jelas, angkanya jelas. Tidak lebih, tidak apa? Kurang. Ya. Adapun berikutnya adalah, ya, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Ya, yakni mengambil sisa. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Terkadang kalau kita mendengar kalimat sisa, bayangan sisa itu apa? Sedikit. Wah, untuk sisa. Nah. Ya, enggak mesti, ya. Ya. Bahkan bisa jadi dapat semuanya. Ya. Luyane kabeh, kan gitu kan. Seorang mati meninggalkan hanya satu anak lagi. Nah. Tidak ada yang diberikan dari apa? Ya. Ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Tidak ada. Orang mati hanya meninggalkan anak satu saja. Satu-satunya anak laki-laki. Ya sudah. Jami'ul mal, semua hartanya diberikan kepada anak laki-laki. Ya. Baik. Tapi memang ada saatnya tidak ada apa? Sisa. Ya mungkin saja. Ya. Sebagaimana akan datang contoh-contoh kasus. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Terkadang juga ada yang bertanya, loh kalau tidak ada sisa berarti wah, saya bisa tidak dapat. Contoh ada pertanyaan juga, saya sebagai anak laki-laki, terus nanti suatu saat jangan-jangan saya tidak dapat apa? Warisan. Ya. Tapi jawabannya, ada ahli waris yang tidak mungkin tidak dapat. Jadi mesti selalu apa? Dapat. Seperti anak laki-laki contohnya. Walaupun dia tidak memiliki jatah tertentu, tapi yang namanya anak laki-laki mesti selalu apa? Dapat. Dan dapatnya mesti selalu banyak. Ya, bagaimanapun situasinya, anak laki-laki mesti mendapatkan apa? Ya, warisan. Walaupun di sana berkumpul ya, sekian ashabul furuq, sekian ahli waris yang telah ditentukan apa? Jatahnya. Tetap anak laki-laki mesti dapat. Pasti dapat. Ya, karena kekuatan dia sebagai seorang anak laki-laki yang bisa menghalangi ahli waris yang lain dari mendapatkan apa? Warisan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat dalil. Ya. Apa dalil bahwasanya ahli waris itu mendapatkan warisan dengan dua cara? Ya. Dalil pembagian waris dengan dua cara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nusus atau di antara dalil yang menunjukkan dua jenis penerimaan warisan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, sebagaimana tercantum pada halaman 41, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-hiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin." Ya, "Al-hiqul fara'idha." Sampaikanlah fara'id, fara'id jamak dari kalimat fardun. Fard, yakni bagian-bagian apa? Tertentu. Yakni sampaikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan. Jatah-jatah yang telah ditetapkan. Kepada yang berhak. Bi ahliha, kepada yang punya hak tadi. Jatah-jatah tertentu, bilangan-bilangan tertentu. Ya, dari kalangan ashabul furud tentunya. Fama baqiya, adapun apa yang tersisa. Fahuwa, maka sisa itu untuk siapa? Li aula, untuk yang terdekat, rojulin, dari laki-laki. Li aula rojulin dakarin, maka yang tersisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Ya. Kerabat laki-laki yang terdekat. Di situ terkumpul sekian ahli waris laki-laki, ya, yang mereka bukan termasuk ashabul furuq, ya, tidak semuanya dapat. Tetapi ada skala prioritas. Siapa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah aula rajulin zakarin. Yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan apa? Mayit. Ya. Saudara laki-laki lebih kuat dan dekat hubungannya daripada paman. Ya. Paman sekandung lebih kuat ya, hubungannya dengan mayit daripada paman seayah dan seterusnya. Maka di sini ada skala prioritas yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau ada yang sisa, fahuwa li aula rajulin zakarin, maka diberikan kepada ya, ahli waris yang paling dekat kepada apa? Mayit. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, ya, hadis yang mulia ini, ya, tampak kita membaca bersama, kita fahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar tarikah, agar harta waris segera disampaikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu berapa? Setengah. Seperempat. Seperdelapan. Dua per tiga. Sepertiga. Atau berapa? Seperenam. Yani berikanlah ini. Siapa yang dapat setengah? Kasih setengah. Siapa yang dapat seperenam? Kasih seperenam. Siapa yang dapat seperdelapan? Kasih dia seperdelapan. Nah, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu inilah yang tadi sudah kita sebut, dia adalah ashabul furud. Ashabul furud. Apabila harta telah dibagikan kepada ashabul furud dan kemudian masih ada sisa dari harta waris, maka sisa tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat dengan mayit. Ya. Mereka itulah asobah. Mereka disebut sebagai asobah. Cara mendapatkannya namanya apa? Taksib. Orang-orangnya namanya apa? Asobah. Ya. Orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara taksib adalah asobah. Adalah asobah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita masih ingat ya, kisah sahabat Sa'ad ibn Rabi yang meninggal pada perang apa? Uhud. Ya. Yang sudah kita baca bersama hadisnya. Ya. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam membagikan harta waris kepada ya, mereka. Datang istri Sa'ad ibn Rabi kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam istri Sa'ad ibn Rabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya suamiku Sa'ad ibn Rabi meninggal pada perang Uhud. Ya. Dia punya harta, namun hartanya diambil semuanya oleh saudaranya. Jadi saudara kandungnya Sa'ad ibn Rabi mengambil semua harta. Padahal Sa'ad ibn Rabi punya dua anak perempuan. Ini dibawa dua anak perempuan di hadapan Nabi. Ini dua anak perempuan dari Sa'ad ibn Rabi yang meninggal bersama engkau dalam perang Uhud. Wa inna ammahuma, paman dari keduanya yang tidak lain adalah saudara dari Sa'ad ibn Rabi, akhadha malahuma, ya telah mengambil harta semuanya. Ya. Tidak meninggalkan sesuatu. Terus bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya, dalam pembagian waris ketika itu sebelum turunnya apa? Warisan ayat-ayat waris memang demikian. Harta itu diambil oleh ya, kerabat laki-laki. Perempuan tidak dapat. Ya. Satu sisi. Sisi yang lain biasanya mengambil itu yang kuat. Laki-laki pun yang mengambil adalah yang paling apa? Yang paling kuat, yang punya pengaruh dalam kabilahnya. Dalam satu keluarga ada 10 anak laki-laki. Ya, 2 anak laki-laki sudah pandai berkuda. Ya, nama kabilah harum dengan nama dia. Nah, ya. Kekuatannya, kepandaian dia untuk berperang, kepandaian dia untuk memimpin. Yang lainnya masih kecil-kecil, ada yang masih bayi, ada yang masih ya. Yang kecil-kecil ini ya, terkadang tidak dapat. Ya. Maka ketika kita lihat kejadian ini, suatu hal yang wajar ketika harta semua diambil oleh siapa? Saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi'ah. Nah, belum turun ayat tentang waris. Maka datanglah istri Sa'ad ibn Rabi' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara ini. Ya, Nabi sendiri tidak berani dan tidak bisa memberikan keputusan. Selama belum ada al-amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fanazalat ayat al-miras. Fanazalat ayatul miras, maka turunlah ayat tentang apa? Warisan, ya. Di mana ayat-ayat tadi sudah kita baca bersama menunjukkan ya, istri mendapatkan 1/8 ketika mayit memiliki anak. Ya. Dua anak perempuan mendapatkan 2/3 dari apa? Harta, ya. Baik, seperti dalam kasus ini, maka Nabi alaihi salatu wasallam segera memanggil atau mengurus atau mengutus utusan kepada saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi. Ya. Harta semua diambil oleh saudara Sa'ad ibn Rabi. Begitu turun ayat, datang utusan Nabi memerintahkan kepada saudara Sa'ad ibn Rabi untuk memberikan harta kepada istrinya Sa'ad 1/8. Kemudian 2/3 diberikan kepada dua anaknya siapa? Sa'ad ibn Rabi. Kemudian Rasul mengatakan, fama baqiya, apa yang tersisa, fahuwa laka, itu baru untuk kamu. Fama baqiya, fahuwa lak, apa yang tersisa, barulah untuk apa? Untuk kamu. Naam, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Dari kisah ini juga, ikhwan, ada faedah betapa ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga harta, yang menjaga hak-hak anak yatim adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menjaga harta anak yatim. Ya. Jadi ketika anak itu masih kecil, anak itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan, ya. Biasanya ada saja orang yang ingin berbuat zalim, menguasai hartanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan ahkam, menetapkan hukum. Ya. Baik, dijaga harta mereka. Dilarang untuk seorang menyentuhnya. Ya, kecuali bil ma'ruf, dengan cara yang apa? Ma'ruf. Ya. Harta yang sudah diambil semuanya oleh saudara Sa'd bin Rabi', yang ketika itu belum turun syariat tentunya terkait dengan itu, dikembalikan lagi kepada dua anak yatim ini, 2/3. Kemudian 1/8 diberikan kepada istri Sa'd bin Rabi', dan yang tersisa adalah untuk siapa? Untuk saudaranya Sa'd bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini dua dalil ya yang menunjukkan bahwasanya ahli waris itu terdiri, atau di dalam cara mendapatkan warisan ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara ya fardun, yang kedua dengan cara apa? Taksib. Nah, difahami insyaallah ya. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kita coba untuk lebih mendalami ya dua hadis di atas. Kita coba untuk lebih mendalami dua hadis di atas. Ya. Hadis yang pertama adalah tadi al-hikul fara'idha bi ahliha, sampaikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Kalau tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah wafatnya Sa'd ibn Rabi'ah. Kisah wafatnya Sa'd ibn Rabi'ah. Berdasarkan dua hadis di atas, ya, maka diambil beberapa kaidah, diambil beberapa faedah penting dalam pembagian waris. Halaman 42. Nah, ini kaidah, ya, ya. Dan kita sudah ketahui bersama di awal pembahasan bahwasanya ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari apa? Kaidah-kaidah, usul, pokok-pokok yang diambil dari Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Ya, dan kesepakatan umat yang dengan itu seorang akan mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Keadaan-keadaan ahli waris. Ya. Nah, sekarang contoh di sini. Dari dua hadis di atas diambil beberapa kaedah atau faedah. Yang pertama, pembagian waris itu dimulai dari ashabul furud, kemudian dilanjutkan ya dengan apa? Ashabah. Jadi cara membagi waris seperti itu. Ya. Jadi pembagiannya selalu demikian. Tartibnya, ya, urutannya seperti itu. Ya. Nah, ada skala prioritas. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Yang didahulukan adalah ashabul furuq, orang-orang yang memiliki apa? Bagian atau jatah tertentu. Ya. Nah, makanya Rasul mengatakan berikan untuk istri saat 1/8. Berikan untuk dua apa? Putrinya 2/3. Ini kan berarti dimulai dulu mereka. Baru setelah itu ashabah. Fama baqiya fahuwalak. Apa yang tersisa itu untuk kamu. Ya. Berarti urutannya demikian. Pembagian waris didahului dengan pembagian waris kepada ashabul furud, orang-orang atau ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, kemudian baru dilanjutkan kepada ashabah. Nah, yang kedua. Faedah yang kedua, apabila ada harta yang tersisa atau apabila ada sisa harta setelah disampaikan kepada ashabul furud, ya, sementara berkumpul beberapa ashabah, jadi ashabah kumpul beberapa ashabah, ya, maka yang berhak dari mereka adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit, bukan terus semuanya dapat. Ya, sekali lagi ada skala prioritas lagi di antara ashabah pun ada skala apa? Prioritas. Ya. Nah, seperti contoh misalnya ada kasus ya, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, ya, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan. Kemudian dia punya ya, saudara laki-laki ya, sekandung, kemudian punya paman sekandung ya, kemudian punya paman ya, seayah bisa. Ya. Berarti di sini ada 3 orang ashabah. Ashabul furud hanya satu saja, itu anak apa? Perempuan. Bintun. Dalam pembagiannya harta itu setengah diberikan kepada anak perempuan. Ini setengah. Ya, jatah dia setengah. Ashabul furud. Ada sisa berapa? Setengah. sisa untuk ashabah. Tetapi kita lihat ashabah ada 3 orang di situ, yaitu saudara sekandung dari mayit, ya saudara sekandungnya mayit laki-laki, kemudian paman sekandung, yakni saudara laki-lakinya ayah mayit, ya paman sekandung dan paman seayah. Ya, 3 orang ini bukan berarti kemudian ayo bagi rata 3 orang, tidak. Ya. Tetapi berdasarkan apa yang Rasul perintahkan, ya, fali aula rajulin dzakarin, diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Ashabah itu kebanyakannya laki-laki, makanya hadisnya seperti itu. Maka berikanlah kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Dalam hal ini saudara mayit lebih dekat, lebih kuat hubungannya daripada paman, baik paman sekandung atau paman apa? Saya. Nah, wabillahi taufik. Ini faedah yang kedua. Jadi apabila ada sisa, kemudian ada ashabah yang banyak, ya tidak berarti kemudian semua ashabah mendapatkan, tetapi yang diberikan adalah atau yang mendapatkan adalah ashabah yang paling apa? Yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apabila tidak ada sisa setelah harta diberikan kepada ashabul furud, ya, maka ashabah tidak mendapatkan bagian. Ya. Ashabul furud dikasih semua, kemudian habis. Habis. Habis ya sudah. Tidak ada apa? Tidak ada sisa. Ya. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya seorang mati meninggalkan seorang suami, ya, dan satu orang saudari kandung. Ini contoh. Seorang mati meninggalkan suami, kemudian ada saudari kandung, kemudian ada paman. Ya, ada paman. Paman itu ashabah, kan demikian ya. Paman itu ashabah. Dua yang pertama adalah ashabul furud, suami, ya, kemudian saudari sekandung. Suami mendapatkan setengah. Ya. Setengah dari harta karena mayit tidak punya apa? Anak. Nah, diberi setengah untuk kamu. Saudari perempuan sekandung dapat juga setengah. Karena dia sendirian, kemudian tidak ada apa? Muasib, tidak ada saudara laki-laki sekandung yang menjadikan saudarinya apa? Ashabah. Setengah juga dikasih dia setengah. Setengah sudah diberikan kepada suami, setengah diberikan kepada saudari apa? Sekandung. Habis harta, ya. Bagaimana dengan paman sebagai ashabah, orang yang mendapatkan sisa? Ya tidak mendapat. Ya, tidak ada sisa. Tidak ada apa namanya? Sisa untuk paman. Ya. Demikianlah Allah memberikan. Jadi memang harus seorang itu tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana seorang tunduk dengan takdirnya Allah. Orang saatnya mati-mati, enggak bisa dia apa? Lari. Memang kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Saatnya mati-mati, enggak bisa diakhirkan. Lah. Nah, enggak bisa diakhirkan, saatnya mati. Baik. Demikian pula ketika Allah memberikan keputusan kamu mendapatkan setengah, ya mendapatkan setengah, enggak bisa lebih. Ya. Kamu tidak dapat, ya tidak dapat. Seharusnya ditaati, ya, jangan kemudian dilanggar. Oh tidak bisa, saya paman, saya harus dapat juga. Ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara kaidah atau faedah dari hadis-hadis di atas, ya, apabila tidak ada ashabul furud, ya, apabila tidak ada ashabul furud, adanya hanya ashabah, maka ashabah mengambil seluruh apa? Harta. Seperti tadi kasus yang kita sebutkan, seorang mati hanya meninggalkan seorang anak apa? Laki-laki. Maka semua harta itu diambil oleh anak laki-lakinya. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi demikian, ya. Diambil sebuah faedah penting bahwasanya ahli waris yang berjumlah 25 orang itu, ya, terbagi atau dalam cara mendapatkan warisannya itu ada di antara mereka yang mendapatkan dengan cara apa? Taksib, ya. Apa dengan cara apa? Farud, ya, mendapatkan dengan cara farud jatah tertentu. Kemudian yang kedua, ada yang mendapatkan dengan cara apa? Taksib, ya, taksib. Nah. Taib. Masih kuat tidak ini namanya? Masih ya? Baik. Baik, kita lanjut ke telepon. Masih kasih ini. Masih jam berapa? Jam 5. Ya. Masya Allah, masih jam 5. Ya. Bisa sampai jam 6 kan? Bismillah. Nah, orang kalau berpuasa pada hari-hari ini, ya, maka siangnya panjang, ya kan? Ya, panjang. Ya. Baik, jam 4 sudah subuh, ya kan? Kemudian maghribnya jam berapa? Hampir jam 6. Lama sekali berarti puasanya. Ya. Baik. Kalau Ramadan jatuh di bulan seperti ini, apakah ya seorang muslim protes? Kan tidak, ya kan? Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau di lebih-lebih di daerah yang sangat ekstrim, ya. Jam 3:30 sudah apa? Subuh. Ya. Di Madinah itu bisa jam 7 subuh maghribnya. Jam 4 mulai puasa, maghrib baru jam berapa? 7. Nah, ini sudah lama sekali. Tidak ada orang yang protes. Memang seharusnya seperti itu. Kita ini kan hamba. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hamba Allah ya. Hamba namanya hamba. Ya. Ya. Tidak kemudian, oh enggak lah. Saya terbiasa puasa dari jam 6 sampai jam 6. Pokoknya saya jam 6 sampai jam 6. Ya. Tidak peduli subuh jam 4. Tidak peduli apa namanya ya, maghrib jam 7. Pokoknya jam 6 tekan jam 6 ya. Ini aturan dari mana ya. Orang bisa saja seperti itu. Nah, sudah diterima ya. Ya sama seperti ini. Tidak ada bedanya ya. Hanya saja memang ya, untuk hukum-hukum ini orang ya bisa berbuat ya. Jatahnya setengah, tidak terima setengah. Saya harus 2/3. Ambil 2/3, bisa dia ambil. Tetapi yang lebih dari setengah itu adalah zulmun, apa namanya, kezaliman. Ya, tidak diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya, barangkali kita tambahkan sedikit ikhwan. Ya, mudah-mudahan bab ini bisa selesai ya, dengan ringkas. Nah, bab yang ke-6. Ya. Taib, kita sudah tahu tadi bahwasanya seorang dalam mengambil warisan melalui berapa cara? 2 cara. Bisa jadi dengan taksib, bisa jadi dengan fard sebelumnya. Ya. Nah, ahli waris, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Kita perlu mengenal siapa di antara ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara fardun dan siapa di antara ahli waris yang mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Nah, halaman ke-43 ya. Baik. Langsung ikhwan. Jadi ahli waris yang berjumlah 25 orang itu. Yang berjumlah 25 orang itu. Kalau kita terapkan 2 cara ya, mendapatkan warisan, 25 orang itu terbagi menjadi 4 golongan. Terbagi menjadi berapa? 4 golongan. Ya. Ada ahli waris yang dia mendapatkan warisan hanya dengan cara farud saja. Dia hanya dengan cara farud. Farud. Yang kedua, ada ahli waris yang mendapatkan warisan hanya dengan taksib saja. Taksib. Hanya itu saja, nunggu sisa. Ada ahli waris yang mendapatkan bisa ini, bisa ini. Bisa ini, bisa ini. Dia bisa mendapatkan dengan cara fardun, bisa dengan cara apa? Taksib. Yang keempat, ya, ada ahli waris yang bisa menggabungkan dua-duanya. Jadi, bukan dapat ini atau kalau tidak ini kemudian ini, tidak, bukan pilihan, tapi dapat dua-duanya. Dengan fard dia dapat, sudah dapat fard juga dapat apa? Sisa. Ya. Jadi ahli waris itu secara rinci tergolong menjadi berapa? 4. Ditinjau dari cara mendapatkan apa? Warisan. Ya. Kalau ditinjau dari kelamin, maka ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris apa? Perempuan. Ada 2 golongan. Kalau dari sisi cara mendapatkan warisan, maka ahli waris terbagi menjadi berapa? 4. Ada ahli waris yang murni mendapatkan warisan hanya dengan cara fardun, jatah tertentu. Ada ahli waris yang murni, dia hanya mendapatkan dengan cara taksib. Itu saja. Ada ahli waris yang terkadang ini, terkadang itu. Jadi kadang dia dapat dengan cara fardun, kadang dia dapat dengan cara apa? Taksib. Ada ahli waris yang bisa mengumpulkan. Ya, dapat dengan 2 jalan itu, 2 cara itu. Dia mendapatkan dengan cara ya fardun, di saat itu pula dia mendapatkan apa? Sisanya. Dia mendapatkan apa? Sisanya. Nah, kalau antum disuruh milih yang mana? Ya. Yang keempat saja saya. Golongan yang keempat. Ya. Baik. Ya tidak bisa milih ya. Ya orang namanya ahli waris ya lihat saja apa yang apa namanya jatah dia yang mana. Ya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita buatkan di situ tabel untuk mempermudah apa namanya melihat secara global ya. Mungkin kita belum hafal atau tidak hafal tapi secara global bisa dilihat di situ. Ya. Naam. Ada tabel ahli waris dan cara mendapatkan apa? Warisan. Jadi tabel berikut ini akan memberikan gambaran ringkas siapa saja ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara farad ya, dengan cara taksib atau keduanya. Ya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Yang diarsir hanya satu kolom saja, berarti dia hanya dapat dengan satu apa? Satu jalan. Seperti contohnya antum lihat di situ ibu. Ibu. Ya, ahli waris yang ketiga, ibu. Ya. Yang diarsir hanya kolom apa? Fardun. Artinya ibu hanya mendapatkan dengan cara apa? Fard saja. Ibu bisa mendapatkan seperenam, bisa mendapatkan berapa? Sepertiga, ya. Nenek dari ibu juga demikian, termasuk ashabul furud, dia mendapatkan seperenam. Nenek dari pihak ayah juga ashabul furud, dia hanya mendapatkan seperenam dan tidak ada dia mendapatkan dengan cara apa? Taksid. Ya. Demikian saudari seibu juga demikian. Kalau tidak seperenam, sepertiga. Istri juga demikian. Istri itu termasuk ahli waris yang mendapatkan warisan hanya dengan cara fardun saja. Kalau tidak seperempat, seperdelapan. Ya. Nah, ini ahli waris ya yang mendapatkan dengan cara fard saja. Ada di antara mereka yang ya mendapat dengan cara taksib saja. Dengan cara taksib saja. Seperti contohnya nomor 10 di situ, mu'tiqah. Mu'tiqah. Dia hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Ya. Hanya dengan cara taksib mendapatkan sisa. Kalau ada sisa. Demikian pula halaman berikutnya 40 ya, 5 ya. Di situ ya, ada orang-orang yang hanya mendapatkan dengan cara taksib. Contohnya satu, anak laki-laki. Anak laki-laki tidak punya jatah tertentu, dia hanya mendapatkan sisa, taksib saja. Cucu laki-laki dari anak laki-laki juga demikian, hanya mendapatkan dengan cara taksib. Saudara sekandung juga taksib. Saudara seayah juga taksib. Nomor 6 itu. Nomor 8, anak laki-laki dari saudara sekandung ya, juga taksib. Sampai anak laki-laki paman seayah itu semuanya apa? Taksib. Hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib saja. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Berarti ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama hanya mendapatkan dengan cara fardun. Golongan yang kedua hanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Golongan yang ketiga adalah bisa mendapatkan dengan cara fardun, bisa mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Mereka hanya empat orang saja, mudah diawalkan. Hanya empat orang saja, yaitu anak perempuan, ini halaman 44 ya, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, saudari sekandung, dan saudari apa? Seayah. Ya, hanya empat orang itu saja. Antum lihat arsirannya, diarsir semuanya. Ya, fardunnya diarsir, taksibnya juga diarsir, namun warnanya beda. Beda, yakni tidak melebur. Ya. Yakni tidak bisa apa, dapat dua-duanya. Kalau tidak fardun, ya dia dapat dengan cara apa? Taksib. Kapan dia mendapatkan warisan dengan cara taksib? Kalau ada saudara laki-lakinya, itu saja. Cucu perempuan akan dapat dengan cara taksib kalau ada cucu laki-laki. Anak perempuan akan mendapatkan dengan cara apa? Ya, taksib kalau ada anak laki-laki. Saudari sekandung dia akan mendapatkan dengan cara taksib kalau ada saudara sekandung. Saudari seayah akan mendapatkan warisan dengan cara taksib kalau ada saudara seayah. Nah, jadi mereka menjadi asobah bukan diri sendiri. Ya, bukan karena sendiri tidak. Namun dia mendapatkan itu ya kalau ada saudara apa? Saudara laki-lakinya. Naam. Taib itu diantara bentuk kapan dia mendapatkan warisan dengan cara taksib. Taib, Adapun ahli waris yang dia bisa mendapat dua-duanya, hanya dua orang saja. Hanya dua orang saja, halaman 45, ikhwan. Hanya dua orang saja. Siapa itu? Ayah dan kakek. Itu saja. Hanya ayah dan kakek. Ayah dan kakek bisa dalam suatu kondisi dia mendapatkan dengan cara fardun, kemudian juga sekaligus mengambil apa? Sisa. Kalau ada sisa. Baik ayah atau kakek. Kapan itu? Jika mewarisi bersama dengan keturunan mayit yang perempuan. Ya. Nanti akan datang penjelasan insya Allah. Jadi kakek itu mendapatkan dua-duanya kalau mendapatkan warisan bersama dengan anak apa? Perempuan atau cucu perempuan. Ya. Kita sebutkan contoh, kemudian kita cukupkan insya Allah. Kita buka tanya jawab. Contohnya seperti ini. Ma. Seorang mati meninggalkan kakek. Ya. Kemudian seorang suami taib dan anak apa namanya, anak perempuan ya. Seorang suami dan anak apa perempuan, atau seorang istri kemudian anak perempuan dan kakek ya. Taib sudah pernah belajar, tinggal murojaah sedikit ya. Seorang mati meninggalkan apa, meninggalkan istri, anak perempuan, kemudian kakek. Kakek. Coba kita lihat di sini, kawan. Ya. Anak perempuan dia berhak mendapatkan setengah. Ya. Kemudian istri 1/8. Kakek mendapatkan 1/6 dan sisa. 1/6 dan sisa. Kalau ada sisa. Karena dalam kondisi tertentu tidak ada sisa, tapi dia dapat berapa? 1/6. 1/6-nya dapat, sisanya memang habis, berarti tidak dapat. Ya. Baik, jadi di sini ada kasus, ya, anak perempuan mendapatkan setengah, istri mendapatkan 1/8, kemudian kakek mendapatkan 1/6 plus sisa. Jadi harta, ya, dibagi menjadi 24 tetap, ya, 24 bagian. Untuk anak laki-laki atau anak perempuan setengah dari 24, yaitu berapa? 12. Anak perempuan kita beri 12 dari 24 bagian. Untuk istri berapa? 3 bagian. Ya, berarti sudah terpakai 12 tambah 3 berapa? 15. Kemudian untuk kakek mendapatkan 1/6. 1/6 dari ya 24, yaitu berapa? 4. Ya. 4 tambah 15 berarti berapa? 19. Betul ya? 19. Masih sisa? Masih sisa 5. 5 diberikan kepada apa? Kakek. Jadi kakek di samping mendapatkan 1/6, ya juga dia mendapatkan berapa? Sisa. Dapat banyak, ya, dapat banyak kakek itu, ya. Dapat banyak dalam kondisi itu. Namun dalam kondisi tertentu kakek bisa tidak dapat, ya. Kakek bisa jadi tidak dapat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari situ insyaallah nah, kita sudah bisa memahami secara global dulu. Nah, insyaallah nanti rinciannya akan datang. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya ahli waris, ya, itu ada yang mendapatkan warisan dengan cara fardun murni, dengan cara itu ya. Ada ahli waris yang dia mendapatkan dengan cara taksib sebagai asobah, murni dengan cara taksib, hanya menanti sisa. Ada ahli waris yang mendapatkan terkadang dengan cara fardun, terkadang dengan cara apa? Taksib, dan itu hanya 4 orang saja ya. Yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, dan saudari apa? Saya. Nah, kemudian berikutnya ahli waris yang dia bisa mengumpulkan dua-duanya. Dia mendapatkan dengan cara asobah atau dengan cara fardun, juga dengan cara taksib. Itu hanya dua orang, yaitu kakek dan ayah. Ayah dan kakek itu pun pada saat mewarisi bersama dengan ya anak atau cucu apa? Perempuan. Kalau dengan anak laki-laki, ya dia hanya mendapatkan dengan cara fardun dan tidak dengan cara apa? Taksib. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pembahasan bab yang ke-6 dari buku Ilmu Faraid yang ada di hadapan kita. Dan insyaallah ta'ala kita akan mulai masuk pembahasan berikutnya, bab yang ke-7, pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Naktafi bihadal qadri. Fadal, kalau ada pertanyaan, ikhwan. Kalau tidak, kita cukupkan. Baik, sepertinya cukup ini. Ya. Moga. Kalau meninggal istri, ya, ya berarti Anda sebagai suami kan begitu. Yang penting istrinya Anda kan, bukan istri orang ya kan. Statusnya adalah ditinjau dari apa namanya mayit itu namanya. Baik, kalau ada istri meninggal, saya punya istri, istri meninggal, terus gimana harta yang dibagi? Harta yang dibagi harta istri. Ya. Kalau istri tidak punya harta ya sudah, tidak ada yang dibagi. Ya. Bagaimana akan dibagi ketika tidak ada apa? Harta? Ya. Nah. Nah terus itu harta yang diperoleh yang timbul setelah pernikahan, apakah itu dikatakan gonogini harta bersama? Ya tidak harus ya. Namanya harta bersama ya memang statusnya bersama, bukan kemudian harta yang ditimbulkan setelah nikah kemudian langsung dikatakan harta bersama, tidak mesti ya. Kan harus dipilah mana harta istri murni dan mana harta suami apa? Murni ya. Baik, kalau seorang istri dia ketika menikah tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa memang ya. Dia hanya mendapatkan mahar dari suaminya. Baju-bajunya pun ya, ya baju itu termasuk harta waris juga ya. Ya. Tapi apa namanya? Jarang ya kan orang memikirkan itu. Tapi baju juga termasuk ahli waris, termasuk apa? Bagian dari warisan. Nah, dia punya mahar, dikasih mahar ya 5 gram emas ya. Kemudian selama menikah ya dia dapat usaha apa punya simpanan 2 juta misalnya. Berarti uang dia hanya 2 juta dan mahar. Jadi itu yang dibagi. Ya. Kalau Anda sebagai seorang suami, ya, Anda mendapatkan harta apa namanya? Istri ini kalau punya anak ya, berarti Anda mendapatkan 1/4. Kalau enggak punya anak, Anda mendapatkan berapa? Ya, setengah dari harta. Kemudian dilihat ahli waris yang lain. Allahu a'lam. Itu yang antum maksud? Ya. Kalau yang meninggal istri, ya seperti itu. Ya, ya. Nah. Jadi yang dibagi adalah hartanya istri. Hartanya istri murni. Nah, sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan yang pertama dulu. Jadi yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta murni punya siapa? Mayit. Harus dibersihkan dulu dari hutang, dibersihkan dulu dari apa? Wasiat. Semua setelah murni itu punya apa? Ahli waris. Afwan, murni punya mayit baru diberikan kepada ahli waris. Kalau ada harta mustarok, harta berserikat, maka juga harus dipisahkan. Harta bersihkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas, ikhwatul kiram. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita mulai masuk kepada ya rincian pembahasan. Nah, ya, kalau besok berarti sudah pakai papan tulis, insyaallah ya. Pertemuan yang akan datang mungkin sudah pakai papan tulis ya, dengan amsilah misal-misal yang apa namanya. Kita tuliskan di papan tulis tambahan dari misal-misal yang ada dalam buku. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.